قال سمعت أنس بن مالك يقول صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس عن فرس أو من فرس فجهش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود فحضر الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم. قال قد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرج من الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجهش ساقه الأيمن. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terjatuh dari kudanya. Fajhisha shiqhu al-ayman, maka bagian kanan tubuh beliau terluka. Dan di riwayat lain yang sebuah Imam Bukhari, fajhisha shiqhu al-ayman, yang terluka bagian sahnya, bagian betis beliau, sehingga beliau tidak bisa berdiri tatkala salatnya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dengan jatuh dari kudanya, dakhalna alaihi na'ud, kami menjenguk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tatkala kami menjenguk beliau datang waktu salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, dikarenakan beliau tidak bisa berdiri. Wasallaina qu'udan, dan kami sholat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Setelah selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Inna maju'ilal imam yutamadi." Imam itu dijadikan imam dalam sholatnya yutamadi, untuk diikuti. Faidha kabbara fakabbiru, maka jika imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Faidha raka'a farka'u, dan jika imam ruku, maka ruku'lah. Faidha raka'a farka'u, dan jika imam bangkit dari rukunya, maka bangkitlah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Dan jika imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, maka bangkit dari rukunya, maka katakanlah oleh kalian rabbana wa lakal hamd. Dan jika imam sujud, maka sujudlah. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sayangnya di hadis ini perkataan Anas radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Wa idza sajada fasjudu." Kalau imam sujud, maka sujudlah. Bagaimana kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah. Inna maju'ilah liutamani. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, ketika kita sholat bersama imam, yang imamnya tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Tentunya kalau tidak mampu berdiri, Nabi sudah mengatakan, "Solatlah imam tidak mesti berdiri. Solatlah dengan berdiri, dan jika tidak mampu maka solatlah dengan duduk. Dan tidak boleh bagi seseorang solat wajib ketika dia mampu berdiri kemudian dia solat dengan duduk. Itu tidak diperbolehkan. Adapun kalau solat sesuai sunnah, sholat nafilah, itu diperbolehkan. Sekarang keadaan sehat, boleh baginya sholat dalam keadaan duduk. Hanya saja di sisi pahala Nabi sudah mengatakan bahwasanya sholat dalam keadaan duduk pahalanya nisful qa'im, hanya setengah dari sholat orang yang berdiri. Dan di sini dipastikan oleh para ulama, bagaimana kalau seseorang sholat di belakang imam dan imamnya dalam keadaan duduk dikarenakan tidak mampu berdiri, apakah makmum dalam keadaan duduk mengikuti imam? Karena Nabi sasar mengatakan inna maju'ilal imam biutamadim. Begitu pula seperti dalam hadis ini, Nabi yang pada sakit beliau sholat dengan dalam keadaan duduk, dan para sahabatnya semuanya sholat dalam keadaan duduk di belakang beliau. Ataukah para makmum sholat dalam keadaan berdiri? Karena Nabi mengatakan sholat qa'imah, baiklah beliau sholat iqa qa'idah. Sholatlah dengan berdiri, dan jika tidak mampu maka sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk itu dilakukan ketika tidak mampu berdiri. Adapun kalau makmumnya sehat, maka tetap berdiri. Dan ini pun yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan beliau sholat dalam keadaan duduk, dan para sahabat semuanya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Ini belum pendapat yang dirajihkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sudah kita amui nukilan Imam Bukhari dari gurunya Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Masalah innama yukhudu al-akhir per-akhir mimpi di Nabi sallallahu alaihi wasallam. diambil dari amalan yang terakhir yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di hadis kita di Ta'aruz ini kejadiannya ketika jauh sebelum meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia sakit dengan jatuh dari kuda. Para sahabat sholat dalam keadaan duduk di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhir hayat beliau Nabi sholat dalam duduk dengan sakit, dan para sahabat itu sholat dalam keadaan berdiri. Jadi yang lebih kuat dari pendapat yang disebutkan adalah pendapat makmum tetap sholat dalam keadaan berdiri jika imamnya sholat dan berduduk dikarenakan qudur. Kemudian juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang keadaan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam basyarun basyar, manusia seperti yang lainnya. Beliau terkadang sakit, kadang terluka, kadang beliau juga lelah, dan hal-hal yang lain yang menimpa manusia. Maka tidak boleh kita buruk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pada tempatnya. Menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang di tangannya manfaat dan mudharat, atau mengetahui perkara yang baik. Itu semuanya tidak boleh diyakini seorang muslim. Nabi kita abdun la yu'bad. Nabi kita hamba yang tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kita minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bersama itu Nabi kita Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita ikuti tuntunannya. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika beliau mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, mereka menjenguknya. Sebagaimana jika ada sahabat yang sakit, Nabi pun sama-sama menjenguknya. Dan Nabi mengatakan di dalam haqqul muslim khams, sebagai wajib hak seorang muslim terhadap yang lainnya itu ada 5. Sebagai riwayat ada 6. Dan salah satunya wahidah marito ta'udhu. Kalau saudara sakit maka jenguklah. Dan ziarat atau iadatul marid itu qurbah, merupakan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Reza Endah, di materi kita di bagian ke 11 tadi, di materi yang sudah kita ambil dengan wahidah kabbara fakabbiru, kalau kamu bertakbir maka bertakbirlah. Pertanyaannya, ketika kita berdiri iktidal pada rukuk dan tidak sujud, kapan kita bertakbir? Jadi kita berdiri Allah liman hamidah, berdiri. Kemudian setelah itu kita sujud katanya. Kapan kita bertakbir dari berdiri ke sujud? Baik, hina yahwi ila sujud. Jadi bukan ketika masih berdiri sudah Allah Akbar, atau ketika sudah sujud baru Allah Akbar. Tapi indah intiqal, ketika perpindahan dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar. Yang lebih ditakbir hina isjud. Kebanyakan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Imam Ibnu Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Al-Iman Bil Qadar min Kitab Al-Iman. Sebelum menyebutkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu dari ayahnya, beliau menyebutkan hadis Al-Hasan bin Abi radhiyallahu ta'ala anhu Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Dawud. Marwat. Masbun. Abu Dawud Sijistani. Siapa namanya? Rafi di Bandung. Ahmad Hasan Sulaiman bin Ash'ar. Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathana Qutayb bin Sa'id wa Ahmad bin Jarrah al-Hanafi. Qala akhbarana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Burayd ibn Abi Maryam an Abi Hawla. Qala qala al-Hasan ibn Ali allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin أقولهن في الوتر. قال ابن جواز بقنوط الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا أبو إسحاق إسحاق السبيعي محمد بن عبد الله بإسناده ومعنى قال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر أقولهن في الوتر. أبو الحوراء وربيعة بن شيبان. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح وهو من الأحاديث التي ألزم الترمذي البخاري ومسلم أن يخرجها وخرج الترمذي وقال هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء الساقي واسمه ربيع بن شيبه ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت شيئا أحسن من هذا وخرجه النسائي وابن ماجه. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sudah kita bersama Hasan bin Ali begitu pula saudara Husain. Merupakan hibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi mengatakan keduanya Sayyida Shabab Ahlul Jannah. Hasan dan Husain itu pemimpin pemuda penerus surga. Di sini Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan tatkala witir. Dengan yang lainnya yang penuh itu witir. Kalimat tersebut adalah Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah berikanlah hidayah kepada fi man hadait beserta orang-orang yang engkau berikan hidayah kepada mereka. Wa afini fi man afait dan berikanlah kepada keselamatan fi man afait beserta orang-orang yang engkau berikan kepada mereka keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait dan berikanlah kepada pertolongan, perlindungan, sebagaimana engkau atau beserta orang-orang engkau berikan kepada mereka pertolongan dan perlindungan. Wa barik li fi ma a'tai dan berikanlah kepada keberkahan beserta orang-orang yang kau berikan kepada mereka keberkahan. Wa qini syarra ma qadai dan jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sungguh engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atasmu. Wa innahu la yadillu man walayt. Yang semuanya tidak ada yang bisa menghinakan orang yang engkau tolong dan lindungi. Wa la yu'izzu man adait. Sebagaimana tidak ada yang bisa memuliakan orang yang engkau musuhi. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Maha suci engkau ya Rabb kami dan maha tinggi. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada cucu beliau Al-Hasan ibn Ali. Dan dari hadis ini Sebenarnya mengambil faedah bahwasanya disyariatkan berdoa dengan doa ini di setiap qunutnya. Ini diamalkan oleh sebagian sahabat seperti Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini membaca doa qunut di setiap witirnya. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya ziyadah tambahan kalimat fi qunutil witr itu syahadat. Jadi asli hadisnya itu sahih. Doa Allah mendini firman hadai bahasan Ali itu sahih. Hanya saja ziyadah fi qunutil witr itu syahadat. Rawi dari Burayd bin Abi Madyan bin Abu Ishaq, beliau berkata dengan anak-anak dan juga rawi yang lainnya yang terakhir putera beliau. Ini saja perantara yang lainnya seperti Syu'bah meriwayatkan hadis ini dengan tanpa ziyadah fi qunutil witr, sehingga mengambil berdiam darinya bahwasanya tidak disyariatkan membaca doa qunut setiap solat witir. Jadi pada masa ini seandainya ada orang membaca qunut ketika witirnya, la yunkar alaih, tidak diingkari, karena hadisnya hadisan Ali itu sahih. Dan juga salat qunut solat akan dari sebagian sahabat mengamalkan hadis tersebut membaca witir dalam qunutnya. Dan seandainya bahwasanya ziyadah yang pun terbitkan itu syahadah, maka tidak dibaca qunut terkala di akhir witirnya. Dan juga dari doa qunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ihdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait waktu insyaAllah makhluk. Doa yang sangat agung, yang benar-benar kita butuhkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan kita benar-benar butuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan tersesat, kita akan celaka, dan pasti kita akan binasa di dunia dan di akhirat. Sehingga Nabi mengajarkan dengan doa yang sangat agung ini, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fiman hadait. Yang sama dengan doa kita di setiap salat kita. Yang disebutkan di surah Al-Fatihah, ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Memohon diberi hidayah, ditunjukkan ke jalan orang-orang yang telah Allah beri hidayah kepada mereka. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Al-afiyah itu kenikmatan yang sangat besar. Sehingga ketika Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi sallallahu meminta diajarkan kepada sang doa yang dipanjatkan, maka Nabi mengatakan lahal afiyah, mohonlah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, memohon kepada Allah keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat, salinan afiyah. Juga mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon keberkahan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini pun perkara yang sangat penting. Al-barakah minallahi ta'ala. Kita jangan sampai hanya melihat zahir apa yang kita miliki. Bisa dalam kehidupan kita, dalam pesan Aisyah, salah satu contoh. Dalam hidup kita, kita membutuhkan al-mal untuk mencukupi Aisyah kita. Membutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Maka kita jangan sampai hanya melihat angka-angka harta yang Allah Subhanahu karuniakan kepada kita. Karena lagi perkara masyhur, perkara yang kita saksikan. Maka seorang mendapatkan ad-dakhal, pemasukan tiap bulannya sekian dan sekian. Dan inilah yang besar. Karena kita tidak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai yang sangat besar tersebut tidak mencukupi. Bahkan dia harus berhutang ke sana kemari. Dan setiap bulannya gali dan tutup lubang. Dikarenakan tidak bisa menutupi kebutuhannya. Dan sebaliknya terkadang sebagian dakhalnya pemasukan tiap bulannya nilainya sangat dan sangat sedikit sekali. Dan tapi terkadang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nilai tersebut bisa mencukupi kebutuhan. Hal itu masuk keadaan yang benar-benar tertutup. Tidak pernah dia kewalahan menghadapi kehidupannya. Ini al-barakah. Dan al-barakah minallahi azza wa jalla. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa ini Nabi mengatakan wa barik li fi ma a'ta. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada dengan apa yang kau karuniakan kepada kita. Begitu dalam masalah ilmu dan yang lain. Kita lihat betapa banyak orang diberi kecerdasan dan dikeluarkan untuknya ilmu. Tapi ketika tidak Allah berikan keberkahan tersebut, maka sepertinya tidak ada asal ilmu yang dia miliki tersebut. Sebaliknya yang lain, mungkin kalau dibandingkan dengan yang pertama, dia jauh di bawahnya. Di sisi hafalan, pemahaman, dan hal yang lain. Tapi ketika diberkahi, ternyata ilmu tersebut bisa ditanamkan. Bukan hanya untuk dirinya atau keluarga, bahkan untuk kaum muslimin. Al-barakah minallahi azza wajalla. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa barik li fi ma a'ta. Ya Allah, berikanlah kepada keberkahan dengan apa yang kau karuniakan. Sebagaimana kita mohon kepada Allah agar senantiasa dijaga semua kejelekan. Wa qini syarra ma qadai. Dan Nabi sebutkan dalam doa ini bahwasanya ketetapan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemuliaan dan kehinaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah muliakan, famalahu min muhin, tidak akan mungkin ada yang bisa menghinakannya. Sebagaimana orang yang Allah hinakan, famalahu min muhin, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Dan kemuliaan hanya bisa dicapai dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Hendaklah kita berusaha meraih kemuliaan tersebut dengan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita, tidak akan ada orang yang bisa menghinakan. Karena kemuliaan adanya pada ketakwaan dan kemuliaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan maksiat dan dosa. Itu sebab kehinaan. Orang yang sudah terhina dengan dosa, tidak akan ada orang yang bisa memuliakan. Tidak akan bermanfaat untuknya hartanya. Sebagaimana tidak akan bermanfaat untuknya kedudukan di mata manusia ketika dia telah mengotori dengan kemaksiatan, mengotori dirinya dengan kemaksiatan. Subhanallah bihamdihi, insyaallah la ilaha illallah, astaghfirullah.